Ketika melihat ada sahabatnya yang keliru dalam berdoa, langsung diperbaiki. Contohnya itu. Doa apa? Sebelum tidur. Apa sahabat keliru baca di mana? Wabi nabi ika dibaca apa? Wabi rasul. Saat itu langsung dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketiga. Yang keempat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga sama. Kalau melihat ada orang yang keliru dalam berdoa atau berzikir, langsung dibenarkan, tidak dibiarkan saja. Contohnya, ketika ada salah seorang sahabat atau tabi'in yang bersin dan mengucapkan apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salahnya di mana? Salawatullah. Ada tambahan salawat setelah mengucapkan alhamdulillah. Kelirunya di situ langsung dibenarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan juga masih ingat kisah yang lain, ada sahabat yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga dengan spesifikasi yang begitu jelas. Ya Allah, inni as'aluka al-qasr al-abyad 'an yamin al-jannati idza dakhaltuha. Ya Allah, saya nanti kalau masuk surga pengin istana warnanya putih, begitu saya masuk surga sudah ada di samping kanan saya. Jadi sudah ditentukan apa ya? Sampai posisinya sudah ditentukan. Kayak pesan rumah di mana? Di perumahan. Pak, kulo pengen sing sebelah niki, kapling niki. Jadi aja sing langsung lurus apa? Pertelon, pengsuine orang. Ya, banyak di perumahan saja minta kayak gitu. Minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen istana di surga, begitu saya masuk sudah ada di sebelah kanan saya. Maka langsung ditegur oleh siapa? Oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doa model ini tidak boleh. Karena aku pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya kuru fi hadhihi ummah qaumun ya'taduna bit-tuhuri wad-du'a. Akan datang di antara umat ini, akan ada di antara umat ini orang-orang yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Hadis riwayat Ahmad dan nyatakan sebagai syarat al-Bani. Jadi ini menunjukkan bahwasannya melampaui batas dalam berdoa itu tidak boleh. Melampaui batas ini bukan cuma di hadis Nabi SAW, di ayat Al-Quran juga ada. Bahkan ada beberapa ayat yang menjelaskan larangan untuk melampaui batas dalam berdoa. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55. Surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoalah kalian kepada Allah dengan rendah hati dan suara yang lembut atau suara yang tinggi. Ini di antara adab doa dan nanti kita akan jelaskan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rendah hati. Ini berarti masalah dalam atau masalah luar? Masalah dalam. Rendah apa? Rendah hati. Wa khufya dengan suara yang lirih, berarti ini masalah apa? Masalah luar. Jadi diperbaiki dari dalam dan dari apa? Luar. Dari dalamnya kalau kita berdoa, kita itu perlu merendah diri. Jangan merasa sombong. Contohnya, ya Allah, saya pengen masuk surga. Nek ora apa-apa, ya nek ora ya ora apa-apa. Itu namanya tidak apa? Tidak merendah diri. Seakan-akan dia tidak apa? Tidak butuh. Ya seperti kita minta sama orang, jaluklah duit saya. Orang dibayar apa-apa, sih bisa jalur pengundian. Tapi kalau kita sudah masalah minta surga, Allah gak ngasih, apa kita bisa minta nama yang lainnya? Gak bisa. Karena satu-satunya yang mengabulkan doa adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita diperintahkan oleh Allah di dalam ayat ini, surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 55, supaya kita memperbaiki dalam dan memperbaiki luar. Dalamnya kalau kita berdoa, kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, luarnya suaranya diperlakukan, dimiliki. Kemudian setelah seperti itu, Allah berkata, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas berlebihan ekstrim. Itu tidak disukai oleh Allah. Di dalam segala hal. Yang namanya sikap ekstrim. Sikap melampaui batas. Sikap berlebihan di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Di dalam bentuk apapun juga. Sekalipun dalam masalah ibadah. Sekalipun dalam masalah ibadah. Puasa ibadah enggak? Ibadah. Sholat malam ibadah enggak? Ibadah. Nikah ibadah enggak? Ibadah. Kalau berlebihan dalam hal ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Makanya kan pernah kisah tiga orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pernah saya sampaikan di sini, dan kemarin juga disampaikan di mana? Di masjid Al-Ikhlas dibawakan oleh Ustaz Muhammad Arifin Badri. Di mana ada tiga orang yang datang kepada Nabi, kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka bertanya, sebenarnya kalau Kanjeng Rasulullah SAW di rumah itu kayak apa sih ibadahnya? Karena mereka kan cuma tahunya ibadahnya Rasul yang di luar rumah yang kelihatan. Kalau di dalam rumah yang tahu siapa? Istrinya Nabi. Makanya diceritakan oleh Nabi kalau di rumah itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ka'annahum taqalluha. Diceritakan dalam hadis itu, tiga orang itu menganggap, kok ibadahnya Nabi biasa-biasa saja ya? Kok ibadahnya Rasulullah di rumah biasa-biasa saja? Kemudian mereka berhusnudzon. Alhamdulillahnya mereka apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kalau kanya Rasul sudah diampuni dosa-dosanya dan sudah dijamin masuk surga. Ya wajarlah kalau biasa-biasa saja. Kalau kita-kita ini yang buruk-buruk dijamin masuk surga. Kalau untuk sebe akan keluar mana? Tapi kita harus lebih dari Nabi SAW. Akhirnya salah seorang di antara tiga itu berkata, amma ana fa asumu wa la uftir. Kalau saya memilih puasa terus, harap-harap buka. Puasa terus. Puasa bagus gak? Bagus. Cuma dia ini inginnya puasa terus. Tidak pernah buka. Ini yang pertama. Yang kedua, amma ana fa usolli wa la aqut. Kalau saya mau milih salat malam terus, tidak pernah tidur. Salat malam bagus enggak? Bagus. Ya. Cuman yang jadi masalah dia pengin salat malam terus tanpa ada tidur. Yang ketiga, amma ana fala atazawwajul nisa. Kalau aku mau nikah. Mau pernah apa sih? Dong ibadah, meski ibadah enak lagi. Aku nggak tahu kenapa. Karena menurut dia, kalau nikah itu merepotkan. Awan angel puasa bengi. Angel? Apa iya? Pengalaman ya. Kalau siang sulit untuk puasa, kalau malam sulit untuk bangun malam lah ganggu ini. Saya nikah mengganggu. Menurut orang yang nikah, saya tidak akan nikah selama-lamanya. Berita itu sampai ke telinga siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi panggil tiga orang itu. Antumul ladhi kultum kada wa kada, antumul ladhina kultum kada wa kada. Apakah kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti itu? Tiga orang itu mengaku, iya wa kami yang mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbarnya dan berkata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sebelumnya beliau berkata, amma ana wa asumu wa uftir. Kalau aku puasa dan juga bersuka, artinya juga puasa dur. Nah, Pol-polnya Nabi SAW itu puasa dan puasa mengajarkan, pol-polnya mengajarkan puasa dan satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Kecuali di bulan Roh atau di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu termasuk bulan-bulan yang Nabi SAW itu sangat memprioritaskan puasa di bulan ini. Kapan bulan Sya'ban? Ya? Setelah bulan apa? Sebentar lagi, 4 hari lagi. 4 hari lagi bulan Sya'ban. Habis Sya'ban? Ya, kata para ulama, hikmahnya adalah supaya kita sudah melatih diri untuk puasa. Jadi orang yang tidak pernah puasa kan untuk turun matuh hari pertama rasanya gimana? Luar biasa nomor seris sekolah. Dan bulan ini kan akhir-akhirnya hari pertama ada prei, kantor prei, sekolah prei, sawah prei, prei kafe. Kenapa? Karena hari pertama itu kita shock. Kenapa shock? Karena dapat temukan dan makanya minimal sebelum Sya'ban kita dilatih untuk memperbanyak puasa. Ya. Jadi Nabi SAW itu puasa dan berbuka, kadang puasa, kadang tidak. Kata Nabi SAW, amma ana fa'asumu wa uftir. Kalau aku puasa dan berbuka, wa usalli wa arkud, dan saya juga sholat malam, tapi saya juga tidak ketinggalan untuk tidur. Wa atazawwaju wa junnisa, dan saya juga nikah. Bahkan istrinya berapa? Sampai 9 dalam beberapa konteks. Nah, dalam beberapa waktu Nabi SAW, Paman Rabi Ba'an Sunnati Falaisa Minni, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku, bukan bagian dari umatku. Jadi di sini salahnya apa? Apakah puasanya yang salah? Apakah sholat malamnya yang salah? Iya. Tidak. Salahnya apa? Berlebihan. Alias melampaui batas. Termasuk dalam berdoa. Berdoa juga tidak boleh melampaui batas. Apa maksudnya berdoa melampaui batas? Betul orang doa. Jalukannya apa itu harus gue? Suara keras. Suara keras. Terus? Nah sekarang saya tanya dulu sebelum ngasih ke melampaui batas dalam berdoa itu apa? Definisinya apa? Terlalu celukannya akhir langsung itu berimis. Terlalu mendetail. Itu contoh bukan definisi. Definisinya apa? Apa? Betul. Melampaui batas dalam berdoa artinya adalah melebihi aturan yang sudah dibatasi oleh siapa? Rasulullah. Itu namanya melampaui batas. Jadi melampaui batas itu yang nilai bukan saya, bukan jenengan. Kalau misalnya yang nilai kita manusia biasa, nanti wong sholat jamaah 5 waktu rajin memetik, jadi apa? Berlebihan. Oh sholat kok 5 waktu memetik banget teman. Sholat ini masjid duhur karo apa? Maghrib karo isya. Masa duhur asar ke masjid melampaui batas. Oh, melampaui batas terus apa? Jadi kalau melampaui batas, menilai orang melampaui batas, menilai orang berlebihan itu bukan dikembalikan kepada rasioku atau rasiomu, tapi dikembalikan kepada setiap segala sesuatu yang melampaui batas aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti ini melampaui batas. Dalam berjihad juga ada melampaui batas. Di antaranya adalah kalau membunuh orang-orang yang tidak berhak untuk dibunuh, seperti siapa? Anak-anak kecil, kemudian para wanita, orang-orang jompo yang tidak punya peran dalam perang, tidak memerangi kaum muslimin. Ya. Kalau ada orang berjihad dan membunuh anak kecil atau membunuh perempuan atau membunuh orang-orang tua walaupun mereka kafir, ini namanya melampaui batas. Ya. Jadi melampaui batas itu luas pengertiannya. termasuk dalam berdoa. Melampaui batas dalam berdoa definisinya adalah melebihi aturan yang sudah digariskan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Berarti banyak enggak contoh-contohnya ini? Banyak banget. Yang namanya melampaui batas tidak sesuai dengan aturan Rasul dan berdoa itu banyak sekali contohnya. Nah, kalau saya contoh, minta contoh, baru kemudian sebutkan. Apa kayak tadi? Suaranya apa? Terlalu keras. Kemudian? Apa? Terlalu terperinci. Kayak tadi. Siapa? Sahabat yang minta apa tadi? Istana putih. Istana warnanya benjalung. Oh, jenengan melu warna apa? Abu-abu apa? Desainnya yang desain minimalis. Tidak boleh dong. Mentang-mentang sekarang suka desain apa? Minimalis. Nanti tolong ya Allah, saya pengen rumah di surga yang desainnya minimalis, warnanya abu-abu. Kalau ya boleh, itu namanya terlalu terperinci. Contoh yang lain apa? Masa cuma itu jadi anteh mau? Hah? Yang namanya melampaui batas banyak contohnya dan hukumnya beda-beda. Ada yang sudah parah, yaitu sudah masuk kategori syirik ataupun kufur. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Ada yang di bawahnya itu bid'ah, ada yang di bawahnya hanya sekedar kurang etis. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari melampaui batas yang paling parah di dalam berdoa, yaitu perbuatan syirik. Apa melampaui batasnya bentuknya? Dengan berdoa kepada selain Allah. Ini melampaui batas. Jadi kalau misalnya ada orang yang berdoa meminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut telah berlaku ekstrim dan melampaui batas. Maka hati-hati. Praktek di lapangan masih banyak orang-orang yang minta kepada selain Allah dalam rezeki, dalam jodoh, dalam keturunan, dalam panen supaya berhasil, dalam usaha supaya laris, toko supaya rame. Masih banyak kan toko yang di pasar-pasar ini? Masih banyak kan yang nyantol-nyantol apa nama? Apa? Hanger? Oh iya, apa-apa. Gue nyantolan pelambi kok. Ya tergantung nyantolan kenapa. Ya, masih ada nyantolan raja, masih ini dan itu dan sebagainya. Buntelan, ada yang ditanam di depan rumah. Wah mas, kalau gak kayak gini persaingannya terlalu berat mas. Kita tuh harus ada ikhtiar. Bahasan, Masya Allah. Harus ada ikhtiar. Atas nama ikhtiar dia melakukan kesyirikan, udah boleh. Ya. Ikhtiar itu ada rambunya, tidak sembarangan. Ikhtiar ada rambunya. Makanya dalam Islam tidak boleh kita berlebihan di dalam berdoa. Salah satu sikap berlebihan dalam berdoa adalah kita meminta sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Kita minta hal tersebut kepada selain Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mencela habis-habisan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Di antaranya dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. Surat apa? Al-Ahqaf ayat berapa? Ayat 5. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Ini pertanyaan. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Ini pertanyaan butuh jawaban enggak? Ini artinya apa? Pertanyaan maksudnya apa? Maksudnya pertanyaan muatannya pengingkaran. Artinya siapakah yang lebih sesat? Artinya tidak ada yang lebih sesat. Orang yang berdoa kepada Allah adalah orang yang paling wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Kenapa mereka dikatakan orang yang paling sesat? Kenapa mereka dikatakan orang yang paling menyimpang? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Karena orang yang dimintai tersebut tidak akan bisa mengabulkan permintaannya sampai hari ini. Lah wong kena-kena tidak bisa mengabulkan. Bukan hanya hari ini tidak bisa mengabulkannya, besok juga tidak, lusa juga tidak, tahun depan juga tidak, bahkan sampai hari kiamat tidak bisa mengabulkan. Kok diminta? Apa ada orang yang lebih kebelinger daripada orang yang seperti itu? Makanya Allah mengatakan, wahai Allah, siapa yang lebih sesat? Siapa yang lebih kebelinger dibandingkan orang yang meminta kepada Zat yang tidak mungkin mengabulkan sampai hari kiamat? Wahuman du'a'ihim wafilun, dan mereka juga lalai, tidak mendengar apa yang diminta. Ya. Patung jenderal Sudirman itu kalau panjenengan panggil, ya. Panjenengan panggil. Kalau dia dengar itu bisa apa? Bisa melirik. Tidak percaya ada yang pernah nyoba? Ya. Pak Sudirman menghadap kemana? Selatan, banyaknya dari utama. Panjenengan panggil itu. Pak Dirman. Nah, panjenengan panggil. Kalau dia dengar dia bisa beli, bisa belok melihat kayak gitu. Lu udah percaya? Percaya nggak? Percaya. Kok ketawa percaya nggak ini? Percaya. Hah? Percaya? Masa patung bisa nengok? Hah? Percaya enggak? Enggak. Ada yang enggak, ada yang percaya. Yang benar yang mana nih? Lihat, perhatikan baik-baik saya ngomong apa. Kalau dia mendengar, dia akan? Dia dengar enggak? Ya sudah, berarti enggak mungkin nengok. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya ada orang keris kok dimintai, keris apa punya telinga sehingga dia bisa mendengar? Ya. Makanya di sini disebutkan wahum doa ini mengawafinul, mereka lalai, tidak mendengar, tidak memperhatikan apa yang diminta. Ya, wong aliyani kok tidak ngomong itu ribet. Kemudian macam-macam lah orang-orang kan. Ya, ada yang pohon beringin, ada yang tiang. Ada tiang di salah satu pendopo, di salah satu kabupaten. Entah kabupatennya apa. Itu ada pendopo itu, tiangnya itu masa Allah dirawat habis-habisan. Katanya ini tiang dulunya itu kayu yang buat tiang ini dulunya adalah kayu yang dinaiki oleh Ki Supanji. Oleh Ki Supanji ketika lagi ada banjir. Jadi kalau ada banjir kemudian konon ya katanya ya, enggak tahu ini ceritanya benar apa enggak. Ya. Jadi jangan tanya kepada saya sanadnya ya. Jangan tanya kepada saya ini sumbernya dari mana, ini konon ya. Saya katakan konon, yang namanya konon itu ya konon. Ya konon ya. Bisa jadi cuma dongeng dari mulut ke mulut seperti dongeng maling kundang, kemudian dongeng-dongeng si kancil dan si kancil nyolong timunnya gitu-gitulah. Konon Ki Supanji itu dia naik kayu ini ketika banjir sehingga selamat, yang lainnya pada mati kecuali beliau. Kayu ini dirawat kemudian dijadikan sebagai tiang pendopo. Nah ini ada yang bumbu. Kalau misalnya orang mau bikin acara di situ, kok enggak apa? Enggak izin atau enggak memberikan sesaji, dijamin pasti ada yang serupa. Ternyata betul, ada orang yang jadi sampah, bagus. Dia punya keberanian, bagus dia punya keberanian. Tapi sayangnya dia beraninya enggak pakai ilmu, tidak pakai ilmu, tidak pakai persiapan. Tok jurusan, tok ikut, tok berhenti. temenan dia ngadakan acara di situ tanpa memberikan sarjana kesulitan dia. Akhirnya orang semakin percaya, bok cerita, bok cerita itu bukan apa, ya. Makanya bukan saja, ya ini orang cuma modal nekat, modal berani saja, nggak cukup. Kalau mau berhadapan seperti itu harus modal keberanian plus ilmu, plus keimanan. Tidak bisa hanya modal keberanian saja. Kalau mau meraih kesyirikan, kita harus punya benteng. Kalau enggak nanti malah merugikan, semakin mempertebal kepercayaan masyarakat. Tuh kan, kualat kan? Terus diomongin kawin bian, kon apa? Kon saji, kok enggak saji? Ya rasakan sendiri apa? Ya, orang jarang yang punya dua sifat ini. Sifat keberanian dan ilmu yang mumpuni. Ada orang berani tapi ilmunya kurang. Ada orang ilmunya mumpuni tapi peci. Bukan baik. Jadi gimana carinya? Ya cari orang yang punya dua sifat ini, yang berani, ya, yang berilmu. Ya orang seperti itu masih sempat diminta. Diminta keselamatannya, nuwun sewu, saya minta izin, kami ingin pakai pendopo ini. Tolong kami jangan diganggu. Oh, dia tidak dengar, bagaimana dia akan mengabulkan permintaan kita? Waman kafaru maka Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang seperti ini. Sampai hari kiamat tidak akan mendengar. Ya, kayak kita datang ke suatu tempat kemudian kepada para arwah sesepuh dan bini sepuh, desa ini kami datang tidak ingin mengganggu, tolong kami juga jangan diganggu. Arwah itu tidak ada. Arwah setelah mereka meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam Islam keyakinan arwah gentar. Ini. Jadi yang pertama tadi, melampaui batas yang paling parah dalam berdoa adalah orang yang meminta dan berdoa kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat yang mencela model-model permintaan seperti itu. Tadi kita sudah bawakan surat apa? Al-Ahqaf ayat berapa? Ayat 5. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 3. Surat Al-Furqan ayat berapa? Ayat 3. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu min dunihi alihatan." Mereka mencari sesembahan-sesembahan selain Allah. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Padahal sesembahan itu tidak kuasa untuk menciptakan sesuatu pun. Justru mereka yang diciptakan. Jadi di sini kita diajak untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan-sesembahan selain Allah bisa menciptakan apa? Lawang mereka juga ciptakan. Yang berhak untuk disembah adalah Sang Pencipta. Kalau misalnya ada yang tidak bisa menciptakan, berarti dia tidak pantas untuk disembah. Jangankan menciptakan rumah, menciptakan bumi, menciptakan lalat saja mereka tidak bisa. Mengembalikan apa yang diambil oleh lalat saja mereka tidak bisa. Wa in yasnubhum dzubabu syai'an la yastanqidhu. Seandainya para sesembahan itu ingin mengembalikan apa yang diambil oleh lalat dari kita, mereka tidak mau. Panjenengan pernah enggak punya makanan ditempeli oleh apa? Pernah enggak? Pernah. Lalat itu ketika nempel dia makan enggak? Makan enggak? Maksud enggak, ngapain nempel kalau enggak makan? Ngenyak. Apa ngenyak? Makanannya enak, masa kudanya dong. Kalau misalnya yang kotor-kotor, yang kuning, yang hijau itu memang itu cuma ngenyak. Tapi kalau ngelalu, masa makanan tidak ngambil? Ngambil walaupun sedikit. Coba kalau misalnya ada lalu ngambil makanan kita, coba kembalikan itu yang diambil sama lalu. Bisa tidak kita? Bisa tidak? Bisa usah saya pegang, iya usah tekan jajar. Boleh sih gitu. Tidak mampu kita mengembalikan sesuatu yang diambil oleh lalu saja tidak mampu. Apalagi menciptakan? Loh yang kayak gini kok disembah? yang tidak bisa mengembalikan sesuatu dari lalat, yang tidak mencipta, yang tidak mampu untuk menciptakan lalat, kok kayak gini disembah? Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taqadu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka mencari sesembahan selain Allah yang tidak mampu untuk menciptakan sesuatu karena mereka juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'an. Mereka sesembahan itu tidak bisa melindungi diri sendirinya dari mara bahaya dan tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri saja tidak bisa melindungi, apalagi untuk orang lain. Ya sekarang orang-orang yang ada di yang disembah-sembah di kuburan-kuburan itu, mereka tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan orang. Kok kayak gitu dijalui nomor? Nah, dijalui nomornya udah. Ya, nomornya si Cilolo serupa pat rayu. Ya, kalau misalnya ada suara seperti itu, saya yakin malah ngari. Ya. Coba kalau ada orang minta-minta di kuburan, Bang. Jodohmu siapa, Mbak? Kok tahu-tahu ada suara di situ. Jodohmu siapa, misalnya pulang. Ya, saya pikir itu bukan malah senang. Saya pikir itu langsung apa? Malah langsung. Ya. Temenan artinya loh. Mereka tidak bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan dan tidak bisa untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi mendatangkan manfaat untuk orang lain. Jadi kesimpulannya, melampaui batas di dalam berdoa itu tidak boleh. Definisinya apa melampaui batas? Melampaui aturan yang sudah diatur di dalam agama kita dalam masalah doa. Dan yang namanya melampaui batas dalam berdoa itu berkelas-kelas dari yang paling parah, yaitu apa tadi? Syirik. Kemudian di bawah-bawah-bawahnya. Makanya kita harus berhati-hati. Tidak mungkin kita bisa selamat dari melampaui batas kecuali kalau kita belajar. Kalau kita terus mengaji dan mengaji ajaran agama kita. Sampai di sini pengajian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.